Bersama dengan Force spesial kembali. Ada Monata di sini, kita bawakan sesuai dengan requestnya satu-satu. Sekarang yang mana dulu? Oke, lah. Kita keluarkan semuanya jurus jalan goyangnya. Sing ronggo ngajak kabeh joget lagi sama-sama. Semar mesem. Alhamdulillahirrahmanirrahim.